ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apakah ada bacaan khusus saat serah terima zakat? Zakat fitri. Mana yang lebih afdal, membayar zakat fitri beras atau uang? Zakat fitri itu dibayarnya dengan makanan pokok yang biasa kita makan. Kalau makanan pokok kita beras, kita bayar beras. Jelas ya? Karena Nabi itu mengeluarkan dengan makanan. Uang itu ada di masa Nabi. Alat tukar itu ada, uang, dinar, dirham. Tapi tidak pernah dipakai. Hanya dikeluarkan makanan. Baik, jadi sebabnya ada di masa Nabi, Nabi tidak melakukan. Itu menunjukkan tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Adapun orang yang menyerahkan zakatnya, itu tidak ada bacaan khusus ya, tapi mungkin dia bisa doakan orang yang diberi zakat, semoga dia diberkahi pada apa yang dia terima. Adapun orang yang menerima zakat, itu memang disyariatkan untuk mendoakan orang yang memberi zakat itu dan bersolawat untuknya. Semoga Allah mencurahkan solawat dan rahmatnya untuk kamu. Ya, dan itu syah di dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Abi Aufah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan itulah zahir ayat, khud min amwalihim sadaqatan tutakhiruhum biha wa tutakhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Nah, itu perintah salat. Salawat artinya berdoalah untuk mereka. Doakan. Baik.